Coba bayangkan skenario ini sebentar. Anda lagi duduk di meja kerja Anda, mungkin baru saja, ya baru menikmati kopi pertama di pagi hari. Tiba-tiba, layar monitor Anda dipenuhi peringatan merah yang berkedip-kedip. Server utama mati, pengguna mulai marah di media sosial, kotak masuk layanan pelanggan kebanjiran komplain, dan kepanikan perlahan tapi pasti mulai merayap ke seluruh penjuru tim Anda. Jantung berdebar. Situasi yang sangat familiar bagi banyak orang di industri ini pastinya. Benar sekali. Nah, pertanyaan kritisnya untuk Anda adalah ini. Di detik-detik pertama krisis tersebut, apa yang paling dicari oleh tim Anda? Apakah mereka secara insting langsung mencari solusi untuk memulihkan keadaan, atau mereka secara refleks mulai mencari kambing hitam? Itu pertanyaan jebakan yang sangat bagus. Ya kan? Halo dan selamat datang di sesi deep dive kita. Saya sangat antusias karena hari ini kita akan membedah setumpuk materi yang luar biasa menarik, tepatnya dari bab 56, sebuah panduan operasional industri. Ini membahas sebuah topik yang mungkin terdengar seperti soft skill yang mengawang-awang, tapi sebenarnya ini adalah fondasi teknis yang paling brutal. Judulnya Incident Culture and Blameless Organization, atau budaya insiden dan organisasi tanpa saling menyalahkan. Tepat. Dan misi eksplorasi kita hari ini sangat spesifik. Kita akan membongkar satu rahasia besar di dunia teknologi dan manajemen operasional yang seringkali diabaikan oleh banyak pemimpin. Sering banget diabaikan. Betul. Argumen utama dari materi yang kita bedah ini sangat mempesona. Ternyata, kualitas respons tim Anda terhadap sebuah kegagalan itu jauh lebih menentukan keandalan jangka panjang dan nyawa perusahaan Anda dibandingkan dengan seberapa sering kegagalan itu sendiri terjadi. Menarik. Jadi bukan tentang mencegah kegagalan sepenuhnya ya? Sama sekali bukan. Hari ini kita akan membongkar berbagai mitos industri, melihat anatomi sebuah insiden dari mikroskop, dan pada akhirnya memahami secara mendalam mengapa kebiasaan mencari siapa yang salah adalah jalan tol paling cepat untuk menghancurkan inovasi perusahaan Anda dari dalam. Wow, menghancurkan dari dalam. Oke, untuk mulai memahami dampaknya, mari kita masuk ke sebuah cerita komparasi dari catatan materi kita yang menurut saya sangat membuka wawasan. Ada analogi tentang dua perusahaan fintech, mari kita sebut saja mereka Alphapay dan Betabank. Dua perusahaan dengan kondisi awal yang identik kan? Ya, skala perusahaannya sama persis, arsitektur teknologinya identik, bahkan tim engineer mereka punya tingkat kecerdasan dan pengalaman yang setara. Suatu hari, di jam sibuk, keduanya dihantam masalah yang persis sama. Ada satu query database atau permintaan data yang ditulis dengan sangat tidak efisien. Akibatnya fatal. Sistem lambat drastis. Betul. Timeout merambat kemana-mana, seperti virus. Dan pengguna tidak bisa mengakses saldo akun mereka selama 2 jam penuh. Kegagalannya kembar identik, tapi cara mereka merespons bak bumi dan langit. Perbedaan respons inilah yang menjadi inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di Alphapay. Di sana, kepanikan langsung mendominasi. Sang engineer yang kebetulan menulis query tersebut langsung dicari, dan yang lebih parah, disalahkan secara terbuka di kanal komunikasi internal perusahaan. Wah, bayangkan tekanan mentalnya. Merugikan perusahaan. Kami sedang menindaklanjutinya secara tegas. Sang engineer dipermalukan. Sebuah dokumen evaluasi diketik tergesa-gesa yang tujuan utamanya hanyalah, ya, untuk meresmikan siapa individu yang harus disalahkan. Dan pada akhirnya tidak ada satupun sistem pengamanan yang benar-benar diperbaiki, kan? Tepat sekali. Hasil akhirnya sudah bisa ditebak. 3 bulan kemudian, insiden query buruk yang persis sama terulang lagi. Bedanya, kali ini oleh engineer yang berbeda. Nah, sekarang coba Anda bandingkan dengan apa yang terjadi di ruang kontrol Betabank. Di sana, suasana tetap tenang meski tegang. Komandan insiden mengambil kendali penuh dan mengarahkan semua orang murni pada mitigasi. Bagaimana menyalahkan kembali sistem secepat mungkin. Fokus pada pemulihan? Betul. Setelah sistem berhasil hidup kembali dan pelanggan tenang, mereka duduk bersama untuk evaluasi. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik. Mereka sama sekali tidak bertanya, siapa orang bodoh yang menulis kode ini? Mereka mengganti pertanyaannya. Ya, alih-alih mencari nama, mereka bertanya pada sistem. Mengapa sistem CICD kita, sistem otomatisasi yang seharusnya menguji setiap baris kode sebelum dirilis, bisa kecolongan dan membiarkan kode seburuk itu lolos sampai ke tangan pelanggan? Sebuah pertanyaan yang mendasar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya tahapan analisis kode otomatis. Jadi mereka membangun dan menambahkan langkah pengecekan tersebut. Dan tebak, masalah spesifik itu lenyap dan tidak pernah mengganggu mereka lagi. Kontras yang sangat tajam ya. Dan panduan ini menegaskan satu hal penting. Perbedaan hasil dari kedua perusahaan itu sama sekali bukan terletak pada teknologi yang mereka beli. Keduanya menyewa cloud yang sama, memakai bahasa pemrograman yang sama. Perbedaannya murni pada budaya kerja. Budaya kerjanya? Iya, ada satu kutipan tajam di sumber kita. Insiden itu tidak pernah hanya sekedar masalah teknis. Insiden adalah sebuah cermin raksasa tanpa ampun yang memantulkan wajah asli dari organisasi Anda. Materi ini merinci 4 dimensi yang dipantulkan oleh cermin tersebut: arsitektur, proses, budaya, dan kepemimpinan. Itu poin yang sangat dalam. Jadi, kalau dari sisi arsitektur, insiden itu akan menelanjangi apakah sistem Anda dirancang untuk gagal secara perlahan tanpa merusak yang lain, atau ternyata rapuh seperti menara kaca yang jika disentuh satu titik, hancur semuanya. Betul. Dan dari sisi proses. Untuk proses, insiden menguji apakah panduan pemulihan Anda benar-benar bisa dibaca dan dipakai di tengah kepanikan, atau cuma sekedar dokumen berdebu di folder arsip yang sudah 2 tahun tidak disentuh. Lalu dari sisi budaya, ini secara gamblang menunjukkan apakah orang-orang Anda terlalu takut untuk melaporkan masalah. Dan yang paling terlihat tentu saja kepemimpinan. Apakah pemimpin Anda bisa menjadi pelindung yang tenang atau malah menjadi sumber kepanikan baru saat sistem terbakar? Analisis yang sangat presisi. Dan ini mengantarkan kita pada satu pembedaan konseptual yang sangat krusial dari literatur ini, yaitu garis batas antara technical failure atau kegagalan teknis murni dengan system failure atau kegagalan sistemik. Iya, kegagalan teknis seperti kebetulan ada bug atau kesalahan ketik di dalam kode, pada dasarnya hanyalah pemicu. Ibaratnya, itu hanyalah sebatang korek api yang menyala. Hanya sebatang korek api. Betul. Tetapi, sebagian besar insiden besar berskala perusahaan yang memakan biaya miliaran, itu adalah kegagalan sistemik. Ini adalah hasil dari interaksi yang luar biasa kompleks antara teknologi itu sendiri, keterbatasan manusia, tekanan target bisnis dari manajemen, dan proses yang berlubang. Jadi ada rentetan faktor ya? Mengapa bug itu bisa ditulis? Mungkin karena engineer kurang tidur dan terburu-buru. Mengapa dia terburu-buru? Karena tekanan target peluncuran fitur dari tim bisnis yang tidak realistis. Jika Anda sebagai manajer hanya berhenti menganalisis pada tingkat, oh, ini salah ketik, Anda sedang melakukan perbaikan kosmetik yang dangkal. Jadi maksudnya memecat engineer karena satu bug itu logikanya sama saja dengan menyalahkan sebatang korek api atas terjadinya kebakaran hutan seluas 100 hektar. Padahal di sana bertebaran daun kering, angin kencang, dan tidak ada jalur evakuasi sama sekali. Analogi yang sangat tepat. Kan atau blameless ini, insting pertama saya adalah skeptis. Skeptis bagaimana? Ya, kalau tidak ada yang disalahkan, bukankah kita malah menumbuhkan budaya lepas tangan? Maksud saya, kalau saya merusak database perusahaan dan tidak mendapat hukuman apa-apa, apa yang mencegah saya dan orang lain menjadi ceroboh dan mengulanginya besok? Nah, itu adalah reaksi defensif yang sangat wajar. Dan justru, ketakutan dari manajemen tingkat menengah itulah yang membuat banyak perusahaan enggan mencoba transisi budaya ini. Banyak orang di industri ini secara keliru menyamakan blameless dengan absennya akuntabilitas. Mereka pikir itu alasan untuk bermalas-malasan. Betul. Mereka berpikir, wah kalau blameless, ini surga bagi orang malas, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi argumen dari dokumen panduan kita dengan tegas membongkar mitos ini. Budaya blameless yang dieksekusi dengan benar justru menciptakan bentuk akuntabilitas yang sejati dan jauh lebih berat. Bagaimana cara kerjanya? Karena secara insting manusia, menghukum orang yang salah itu kan terasa seperti sebuah keadilan. Begini, pendekatan tradisional mengasumsikan bahwa hukuman akan membawa perbaikan. Pendekatan blameless memulai dari asumsi dasar yang berbeda. Asumsinya adalah individu yang bekerja di perusahaan Anda pada dasarnya berniat baik, memiliki kompetensi, dan membuat keputusan yang terasa masuk akal bagi mereka pada saat itu dengan informasi yang mereka miliki. Oke, jadi berasumsi niat baik dulu. Iya. Ketika mereka melakukan kesalahan, fokus tanggung jawabnya digeser secara radikal dari individu ke arah sistem operasional. Pertanyaannya diubah total. Bukan lagi hukuman apa yang pantas untuk si A, melainkan apa yang salah dari sistem peringatan dini kita sehingga si A bisa mengambil keputusan seburuk itu tanpa disadari. Menggeser fokusnya. Dengan mencabut ancaman hukuman individu, orang justru merasa aman untuk mengangkat tangan dan berkata, "Hey, saya baru saja melakukan kesalahan bodoh ini. Tolong bantu saya menelusuri mengapa sistem membiarkan saya menekan tombol penghancur tersebut." Ah, saya mulai mengerti. Jadi ini bukan tentang lari dari tanggung jawab, tapi mentransformasi rasa bersalah menjadi bahan bakar investigasi sistem. Tapi mari kita perjelas satu hal yang juga dicatat tebal di materi kita. Ini bukan berarti Anda kebal hukum secara absolut, kan? Tentu tidak. Sumber ini tetap memberi pengecualian untuk kelalaian berat yang terus-menerus diulang tanpa niat belajar, atau tentu saja pelanggaran etika keamanan yang disengaja. Jadi kalau Anda sengaja menjual data perusahaan, Anda tetap dipecat, bukan diajak duduk melingkar menyalahkan sistem. Benar sekali. Batasannya sangat jelas antara kesalahan sistemik dengan sabotase atau ketidakmampuan kronis. Namun, mari kita telusuri harga mahal yang diam-diam harus dibayar jika perusahaan Anda bersikeras mempertahankan budaya menyalahkan yang kuno ini. Dampak toksiknya bekerja seperti efek domino. Apa efek domino yang pertama? Yang pertama dan paling mematikan disebut sebagai fear-driven silence, kebisuan yang didorong oleh rasa takut. Jika kita melihat data internal yang dikutip dalam analisis ini, angkanya benar-benar menakutkan. Dalam budaya yang penuh hukuman dan telunjuk yang menuding, pelaporan insiden near miss atau kejadian hampir gagal bisa anjlok hingga 90%. 90%? Wah, itu artinya sebuah organisasi pada dasarnya mencongkel mata mereka sendiri dong. Mereka menjadi buta secara kolektif terhadap kondisi di lapangan. Tepat. Masalah-masalah kecil disapu ke bawah karpet, disembunyikan, dan dibiarkan membusuk menjadi krisis. Karyawan memilih diam dan berharap masalah itu menguap, daripada melaporkannya dan berisiko menjadi target amukan manajer. Menunggu bom waktu meledak. Dan ketika masalah kecil yang terakumulasi itu akhirnya meledak menjadi pemadaman layanan berskala nasional, jajaran direksi akan terkejut dan bertanya, kenapa tidak ada yang memberitahu kita? Padahal sinyalnya sudah menjerit sejak berbulan-bulan lalu. Hanya saja, sistem insentif sosial Anda berhasil membungkamnya. Itu poin yang mengerikan. Tapi pertanyaannya, kalau para engineer ini diam, apa yang sebenarnya mereka lakukan di balik layar untuk melindungi diri mereka? Nah, ada satu fenomena yang dibahas di sini yang disebut defensive engineering. Ya, rekayasa defensif. Karena mereka panik dan takut ditegur, mereka mulai menulis kode murni hanya untuk mencari aman. Mereka mulai menyisipkan pelindung yang disebut try-catch secara berlebihan di seluruh kode mereka. Bagi Anda yang tidak familiar, ini ibarat menempelkan plester digital yang fungsinya murni hanya untuk menangkap dan menyembunyikan pesan error agar layarnya terlihat bersih dari luar. Tanpa pernah memperbaiki pembuluh darah sistem yang bocor di dalamnya. Betul sekali. Mereka juga menolak melakukan update atau pembaruan fitur yang berisiko, meskipun itu krusial untuk bisnis. Hasilnya? Inovasi di perusahaan itu mati di tempat. Tercekik oleh rasa takut. Dan efek puncak dari semua kebiasaan defensif itu bermuara pada apa yang disebut learning disability tingkat korporat, ketidakmampuan organisasi untuk mencerna pelajaran. Karena tidak ada yang berani membedah akar masalah yang sebenarnya, insiden yang sama persis akan terus berulang secara periodik. Layaknya sebuah pertunjukan teater tragedi yang naskahnya sama setiap bulan, hanya saja aktor malang yang disalahkan berganti-ganti. Menguras emosi dan pastinya menguras biaya ya. Oke, mari kita pindah ke bagian yang lebih pragmatis. Materi kita memberikan panduan tentang anatomi sebuah respons insiden yang ideal. Ada 7 tahapan berurutan yang dirangkum, mulai dari deteksi saat alarm berbunyi, lalu triase mengukur seberapa parah lukanya, eskalasi memanggil bantuan, komunikasi, mitigasi, pemulihan penuh, hingga akhirnya postmortem atau evaluasi pasca kematian sistem. Dari 7 tahap metodis itu, penulis panduan ini memberikan penekanan yang sangat agresif pada tahap 5, mitigasi. Saat insiden sedang berkobar, saat ribuan transaksi pelanggan gagal tiap detiknya, ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Apa aturan emasnya? Fokuslah secara eksklusif pada upaya menghentikan pendarahan. lakukan rollback atau tarik mundur pembaruan aplikasi ke versi kemarin, atau lemparkan uang untuk menambah server ekstra sementara waktu. Apapun itu. Tapi, satu hal yang dilahang keras, jangan pernah mencoba mencari akar penyebab masalah saat krisis sedang berlangsung. Ini menarik, karena insting kita biasanya bilang, cari tahu apa yang rusak supaya bisa diperbaiki. Tapi panduan ini bilang, fokus hentikan pendarahan dulu, cari tahu kenapa pisau itu bisa jatuh nanti saja saat pasien sudah stabil. Logikanya sangat solid. Mencari tahu siapa atau mengapa saat server sedang terbakar adalah kesalahan strategis yang fatal. Anda membuang menit-menit berharga yang berpotensi merugikan puluhan ribu dolar, dan lebih buruk lagi, pertanyaan kenapa bisa begini langsung memicu insting defensif dari tim. Mereka merasa diserang ya. Padahal di saat krisis, Anda membutuhkan tim Anda berkolaborasi dengan otak yang paling jernih, bukan dengan punggung bersandar ke tembok karena merasa diinterogasi. Membicarakan soal ruang aman untuk berpikir jernih, teks ini membawa konsep luar biasa dari seorang peneliti Harvard, Amy Edmondson, mengenai keamanan psikologis atau psychological safety. Dia mengusulkan sebuah matriks yang rasanya sangat berlawanan dengan intuisi tradisional. Tentang NIRMIS tadi. Ya, menurutnya, indikator utama dari budaya tim teknologi yang sehat itu bukanlah kami sudah setahun tidak pernah ada masalah teknis. Sebaliknya, budaya yang sehat justru ditandai dengan tingginya volume pelaporan NIRMIS atau insiden hampir gagal tadi. Konsep ini sangat menantang paradigma manajemen klasik. Jika Anda sebagai pemimpin tim duduk dengan bangga dan berkata, "Tim saya sempurna, kami tidak pernah mengalami insiden hampir gagal," Anda sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Tidak ada sistem kompleks yang bebas dari masalah. Selalu ada masalah tersembunyi. Jika tidak ada yang melapor, itu semata-mata berarti tim Anda membungkam alarm bahaya karena tidak merasa aman secara psikologis. Analogi yang paling tepat adalah seperti Anda sedang menyetir mobil di jalan tol dengan kecepatan penuh, namun kabel indikator bensin dan suhu mesin di dashboard sengaja dicabut oleh mekanik Anda supaya Anda tidak merasa cemas melihat lampu berkedip. Wah. Anda mungkin merasa tenang, tapi kenyataannya mobil itu sedang menuju kehancuran dan pasti akan mogok di tengah hantah berantah. Itu visualisasi yang bikin merinding. Nah, ini membawa kita ke peran krusial seorang pemimpin yang dijabarkan dalam materi ini. Bagaimana seharusnya mereka berdiri di tengah badai? Aturan absolutnya adalah jangan pernah sekali-kali melakukan public shaming. Menghardik individu di forum terbuka adalah dosa besar operasional. Sepakat. Pemimpin sejati yang paham arsitektur sistem justru harus mengubah fungsi mereka menjadi sebuah tameng. Ketika layanan kolaps, tekanan dari CEO, dewan direksi, atau media sosial pasti sangat masif. Tugas pemimpin bukan meneruskan kepanikan itu ke bawah, melainkan menyerap semua tekanan tersebut. Mereka harus berdiri di depan pintu ruang server secara kiasan dan membiarkan para engineer bekerja memulihkan sistem dalam keheningan yang kondusif. Pergeseran pola pikir kepemimpinan ini juga sangat terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan data. Ada analisis mendalam tentang fenomena yang disebut hukum Goodhart. Secara sederhana, hukum itu berbunyi, ketika sebuah metrik atau ukuran dijadikan target, ukuran itu berhenti menjadi metrik yang baik. Contohnya bagaimana di industri ini? Contoh paling nyata adalah penggunaan MTTR, atau Mean Time to Recovery, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem dari mati menjadi hidup. Oh, ini biasanya dijadikan kebanggaan oleh manajer TI, kan? Waktu pemulihan kita bulan ini turun dari 60 menit jadi 30 menit. Tepat sekali. Tapi apa yang terjadi jika metrik MTTR itu dikaitkan dengan bonus tahunan atau indikator kinerja utama? Hukum Goodhart akan langsung bekerja. Para insinyur yang secara alami sangat cerdas dalam meretas sistem akan mulai bermain curang. Mereka meretas metriknya sendiri. Yep. Mereka mungkin akan mengambil jalan pintas perbaikan yang sangat rapuh dan berbahaya, hanya agar jam stopwatch insiden segera berhenti. Atau yang lebih parah, mereka akan berbohong mengenai waktu log kapan insiden sebenarnya dimulai. Metrik waktu pemulihan itu seharusnya hanyalah sinyal untuk melihat tren kesehatan sistem dari kejauhan, bukan cambuk eksekusi untuk menghukum atau memotong gaji. Mengakali sistem demi mengejar metrik, sangat manusiawi, sayangnya. Dan berbicara soal perilaku manusiawi yang justru merusak, ada satu anti-pattern atau kebiasaan buruk yang dikuliti habis-habisan di panduan ini. Jujur, saat membacanya, saya sedikit tersenyum karena saya sangat mengenali tipe ini di lapangan. Oh, glorifikasi pemadam kebakaran ya? Hero culture. Betul sekali. Anda tahu kan tipe ini? Seseorang yang berhasil memulihkan sistem jam 2 pagi di hari Minggu. Besoknya, dia datang ke kantor dengan mata panda, setengah mengantuk, dan manajemen memberikan tepuk tangan meriah, bahkan mungkin sertifikat karyawan teladan dan bonus finansial. Pertanyaannya, kalau mereka menyelamatkan sistem, kenapa materi ini justru menganggap budaya pahlawan itu berbahaya? Karena dalam ilmu manajemen perilaku dasar, apa yang Anda hargai dan beri kompensasi adalah apa yang akan terus-menerus Anda dapatkan. Dengan memberikan sorotan panggung dan bonus tebal kepada sang pahlawan pemadam kebakaran krisis, manajemen secara tidak langsung mengirimkan sinyal insentif finansial dan sosial yang sangat merusak. Sinyal yang salah? Anda seolah berkata kepada seluruh tim, cara terbaik untuk dipromosikan di perusahaan ini adalah dengan menunggu sampai krisis meledak, lalu tampil heroik menyelamatkannya. Padahal bisa jadi pahlawan itu sendiri yang tanpa sengaja meninggalkan celah keamanan minggu lalu, bukan? Seringkali seperti itu, ironinya. Penulis panduan ini memberikan teguran tajam. Sebuah perusahaan teknologi yang matang harus menghargai tindakan pencegahan yang bosankan jauh lebih tinggi daripada aksi penyelamatan yang dramatis. Anda harus memberikan promosi terbesar kepada engineer yang secara proaktif mendesain sistem yang sangat membosankan, begitu stabil, sehingga tidak ada yang perlu bangun jam 2 pagi. Betul, pahlawan sejati adalah mereka yang memastikan api tidak pernah menyala sejak awal. Nah, untuk melihat bagaimana semua teori luar biasa ini saling bertautan di medan perang sungguhan, mari kita bedah satu studi kasus fiktif yang sangat detail dari dokumen kita. Ini cerita tentang perusahaan skala menengah bernama FinPay. Dengan tim sekitar 200 engineer, kalau tidak salah. Ya, 200 engineer. Skenarionya sangat menegangkan. Suatu hari, seorang insinyur junior bernama Andy ditugaskan untuk merilis pembaruan. Entah karena distraksi atau lelah, dia menekan tombol rilis, tapi terlewat menjalankan skrip migrasi database-nya. Dampaknya langsung terasa. Data saldo ratusan ribu pengguna menjadi kacau balau di aplikasi. Atasan Andy, Budi, panik melihat layar analitik dan langsung mengetik dengan huruf kapital di grup chat utama perusahaan, "Siapa yang mengubah konfigurasi ini? Kok bisa lupa?" Wah, bau-bau mencari kambing hitam sudah tercium sangat menyengat di tahap ini. Ini adalah persimpangan kritis di mana nyawa budaya organisasi dipertaruhkan. Apakah mereka akan tergelincir menjadi perusahaan yang toksik atau mereka akan berevolusi? Dalam cerita FinPay ini, ada seorang pahlawan budaya yang tidak terduga. Sinta, yang bertugas sebagai komandan insiden hari itu, segera melakukan intervensi keras. Apa yang Sinta lakukan? Sinta langsung memotong alur kepanikan Budi di grup chat. Ia menegaskan bahwa semua bentuk penghakiman harus dihentikan detik itu juga dan memerintahkan 100% fokus dialihkan murni ke proses rollback dan mitigasi. Dengan hilangnya tekanan personal, tim berhasil mengembalikan data dengan cepat. Namun, sihir yang sesungguhnya baru terjadi keesokan harinya di ruang rapat saat mereka mengadakan sesi postmortem atau evaluasi pasca insiden. Ya, di sesi postmortem inilah janji dari budaya blameless dibuktikan. Sinta membuka rapat dengan menetapkan satu aturan mutlak. Tidak ada satupun jari yang menunjukkan nama seseorang. Untuk mencari tahu esensi masalahnya, mereka menggunakan teknik investigasi yang sangat klasik namun mematikan. Metode 5 whys, atau bertanya mengapa 5 kali berturut-turut. Mereka tidak berhenti pada jawaban dangkal. Oh, server rusak karena Andy lupa. Tepat. Mereka terus menggali mengapa seorang insinyur cerdas seperti Andy bisa lupa. Jawabannya membuka mata manajemen. Ternyata proses penyebaran atau deployment mereka mewajibkan insinyur membaca dan mengeksekusi 15 langkah manual yang berbeda di 2 layar terpisah. Ini sangat mengundang kesalahan manusia. Mereka tidak berhenti di situ. Mereka bertanya lagi, kalau begitu mengapa sistem otomatis tidak memblokir rilis jika skrip migrasi belum dijalankan? Dan kebenaran yang pahit terungkap. Tim platform mereka belum pernah memiliki waktu untuk menulis baris kode pengecekan otomatis tersebut karena manajemen selalu mendesak mereka merilis fitur baru. Ah, jadi akarnya ada di prioritas manajemen juga. Alih-alih, dokumen postmortem mereka menghasilkan daftar action items atau tindakan perbaikan sistemik. Misalnya, otomatiskan langkah ke-3 sampai ke-10 dalam proses rilis. Dan yang membuat saya sangat terkesan dari studi kasus ini adalah spesifikasinya. Setiap action item tidak hanya dilempar ke udara berharap ada yang menangkapnya, mereka memberinya tenggat waktu yang tegas. Dan yang paling brilian, Andi sendiri yang ditunjuk sebagai penanggung jawab utama untuk mendesain otomatisasi yang menggagalkannya kemarin. Andi tidak merasa dibuang ya? Sama sekali tidak. Dia justru merasa diberdayakan untuk menjadi ahli di area yang baru saja melukainya. Dia menjadi duta keandalan sistem karena dia tahu persis bagaimana rasa sakitnya kegagalan tersebut. Budaya FinPay tidak remuk karena insiden yang memalukan ini. Sebaliknya, otot-otot sistem mereka robek sedikit hanya untuk tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Dan ada satu detail yang sering terlewat dari proses postmortem itu, yaitu mengenai pemilihan diksi. Panduan kita memberikan instruksi ketat mengenai bahasa yang boleh digunakan dalam dokumen resmi perusahaan. Dilarang keras menggunakan kata-kata bermuatan emosional dan menghakimi seperti Andi lalai, ceroboh, atau kurang teliti. Itu adalah bahasa yang menghancurkan moral. Lalu bahasa seperti apa yang dianjurkan? Teks tersebut menginstruksikan penggunaan bahasa berbasis sistem yang netral. Ubah kalimatnya menjadi, langkah verifikasi tersebut tidak terdeteksi oleh sistem. Skenario kegagalan ini tidak tercakup dalam panduan operasional. Atau, langkah manual terlewat dari prosedur. Pemilihan kata ini secara psikologis memaksa seluruh organisasi untuk terus memandang masalah dari lensa sistem rekayasa perangkat lunak, bukan lensa penghakiman karakter individu. Pemilihan kata memang mendefinisikan realitas yang kita bentuk ya. Menjelang akhir eksplorasi kita hari ini, materi ini memetakan sebuah evolusi budaya yang sangat menarik berdasarkan seberapa besar skala perusahaan Anda. Ternyata, tantangannya berubah wujud seiring waktu. Ya, dari fase startup. Di tahap startup, ketika tim mungkin hanya 5 orang di garasi, keuntungannya adalah komunikasi bergerak secepat cahaya. Tapi tanpa struktur, ini adalah resep sempurna untuk burnout atau kelelahan ekstrim pada pendirinya. Semua dikerjakan secara reaktif, dan yang berbahaya, memori institusi mereka hanya tersimpan di dalam kepala 1 atau 2 orang. Kalau sang programmer utama resign, seluruh pengetahuan tentang mengapa sistem dirancang seperti itu ikut hilang bersamanya. Itu masa-masa yang rentan. Sangat. Lalu, saat organisasi mulai mendulang untung dan beralih ke fase scale up, mereka dipaksa membangun struktur birokrasi. Nah, di fase transisi inilah, tekanan dari manajemen menengah biasanya mulai melahirkan budaya saling menyalahkan demi melindungi divisi masing-masing. Sangat presisi. Dan bagian yang paling ironis dan patut diwaspadai dari analisis pertumbuhan ini justru terjadi saat sebuah perusahaan telah berhasil bermutasi menjadi enterprise berskala global. Pada titik ini, mereka mungkin sudah memiliki semua jargon yang tepat dan mengklaim mengadopsi praktik blameless. Namun, mereka jatuh ke dalam jebakan ilusi birokrasi yang disebut postmortem theater atau teater evaluasi. Aduh, saya sangat familiar dengan penyakit korporat yang satu ini. Di teater ini, evaluasi insiden hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka menyusun dokumen laporan insiden setebal 100 halaman, lengkap dengan grafik warna-warni, menggelar rapat lintas divisi berjam-jam yang dipenuhi anggukan kepala yang serius. Tapi prakteknya nol. Benar. Pada kenyataannya, setelah rapat ditutup, tidak ada satupun action item perbaikan teknis yang benar-benar dikerjakan oleh tim engineering. Dokumen mewah itu langsung masuk ke laci maya dan terlupakan. Ini adalah kepatuhan buta pada birokrasi tanpa sedikitpun komitmen pada perbaikan nyata. Jadi pada akhirnya, kalau kita merefleksikan seluruh perjalanan yang dibeberkan oleh materi deep dive kita hari ini, tujuan utamanya adalah sebuah pergeseran mindset dasar. Transisi dari sebuah entitas bisnis yang memiliki mentalitas reaktif seperti petugas pemadam kebakaran yang kelelahan dan melihat insiden sebagai kutukan tak terduga yang harus diperangi menjadi organisasi proaktif yang memiliki daya lenting atau resilience yang luar biasa. Organisasi yang tangguh. Ya, organisasi yang sungguh matang memiliki kesadaran eksistensial bahwa sistem teknologi komputasi awan modern itu sedemikian kompleks dan tidak bisa diprediksi, sehingga kegagalan itu bukanlah probabilitas, melainkan kepastian yang akan terjadi. Dan ketika alarm insiden itu akhirnya berbunyi, mereka tidak membiarkan kepanikan mengambil alih. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai undangan VIP, sebuah tiket gratis bernilai miliaran dari alam semesta untuk mempelajari kelemahan tersembunyi sistem mereka dan menambalnya. Kesimpulan yang sangat solid. Jika kita harus menarik satu intisari mutlak dari semua konsep operasional ini, budaya tanpa menyalahkan atau blameless culture ini sama sekali bukan sekedar program inisiatif kesejahteraan dari HRD agar karyawan merasa nyaman, atau sekedar slogan empati yang menempel di dinding lobi. Ini adalah inti dari strategi arsitektur sistem Anda. Sebuah keunggulan taktis. Ini adalah keunggulan kompetitif murni dalam bisnis. Di dunia di mana perangkat lunak memakan segalanya, organisasi yang memiliki siklus belajar paling cepat adalah yang akan mendominasi pasar. Dan fakta tak terbantahkannya adalah, Anda secara fisik dan psikologis tidak akan bisa belajar hal baru jika seluruh kapasitas mental karyawan Anda dihabiskan untuk menutupi kesalahan mereka akibat ketakutan akan pemecatan. Benar sekali. Saya ingin mengunci analisis teknis saya hari ini dengan menggemakan kembali satu argumen paling provokatif dari dokumen panduan kita. Insiden adalah cermin tanpa ampun. Di dalamnya, organisasi yang sehat akan melihat peta sistem mereka, sementara organisasi yang sakit, yang sedang sekarat perlahan, hanya akan melihat wajah kambing hitamnya. Sebuah metafora penutup yang sangat tajam dan meninggalkan gema yang panjang. Organisasi yang sakit melihat kambing hitamnya. Mengagumkan. Jadi, setelah membedah tumpukan materi ini, apa arti semua ini untuk Anda, sang learner yang mendengarkan hari ini? Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk memutar balik perspektif Anda, sedikit bermain-main dengan konsep hero culture yang kita kritik tadi. Silakan. Bayangkan jika mulai besok pagi, manajemen di perusahaan Anda membuat kebijakan radikal yang baru, mendedikasikan satu dinding besar di lobi kantor bukan untuk memajang karyawan teladan, melainkan untuk mempublikasikan dan merayakan secara terbuka kisah kesalahan fatal dan kegagalan terbesar dari setiap karyawannya. Bayangkan, foto-foto kesalahan itu dipajang dengan bangga di bawah label raksasa bertuliskan inovasi yang sedang tertunda. Itu ide yang sangat berani. Pertanyaannya untuk Anda, menurut Anda, apakah kebijakan ekstrem itu akan memicu kekacauan anarkis karena setiap orang merasa standar profesionalisme telah dibuang ke tempat sampah? Ataukah sebaliknya, justru hari peresmian dinding itulah yang akan tercatat dalam sejarah sebagai momen di mana kecepatan evolusi sistem Anda meledak, menembus atap, melesat jauh meninggalkan bayang-bayang semua pesaing Anda. Sesuatu yang sangat layak untuk Anda renungkan dan perbincangkan sebelum Anda memasuki ruang rapat tim berikutnya. Selamat bereksperimen dengan budaya kerja Anda. Terima kasih telah menemani kami mengupas lapis demi lapis arsitektur tak kasat mata dari sebuah keandalan teknologi di sesi deep dive hari ini. Jangan ragu untuk melihat cermin insiden Anda sendiri. Selamat membedah kegagalan di tim Anda. Dan semoga budaya kerja Anda berevolusi menjadi sebuah sistem yang tak terpatahkan.